apa hukumnya sholat memakai sajadah? Maksudnya apa? Ini sajadahnya memang dipakai sujud di atasnya. Sajadah itu rata-rata bergambar. Nah, sajadah itu rata-rata bergambar. Dan itu suar itu meskipun bukan makhluk bernyawa, bukan gambar yang haram, tapi tulhi al-musalliyah. Itu akan melalaikan orang yang sholat dari khusyuk. Nah, kata Nabi SAW kepada Aisyah, Aisyah pernah membeli kain untuk menghiasi dindingnya, ternyata gambar-gambarnya bagus-bagus. Ketika Nabi sholat di rumahnya terganggu oleh itu. Kata Nabi, ya Aisyah, amilti anni kiramati hadihi fa innaha tulhini anifan anis sholat. Wahai Aisyah, singkirkan ya, kain ini dariku karena tadi mengganggu aku dalam sholat. Itu dasarnya ulama mengatakan makruh sholat ya, dengan tempat sholat itu bergambar yang mengganggu ya, banyak gambar, tulisan, ukiran semisalnya yang mengganggu kehusuan, makruh. Baik, selain itu sajadah, banyak juga sajadah yang gambarnya apa? Gambarnya Ka'bah. Nah, ya sama hukumnya tadi, akan mengganggu ya, kehusuan. Selain itu berisiko kalau membawa sajadah yang gambarnya Ka'bah, khawatirnya nanti ada yang injak. Nah, ada fatwa Ibnu Baz ya, yang melarang menginjak gambar Ka'bah karena itu menghinakan salah satu syiar Islam, Ka'bah. Termasuk penghinaan kalau diinjak-injak. Nah, wa may ya'dhim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Termasuk dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'dhim sya'irallah, barang siapa memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan kalbu. Baik. Selain itu pula, jika berjamaah bawa sajadah dan sholat masing-masing, kayak mengkafling tempatnya gitu. Seperti pada masyarakat umum itu kayak dikafling gitu. Pokoknya sajadahnya gak boleh diinjak gitu. Nah, jadi lebar sekali jatahnya. Akhirnya soft tidak rapat. Akhirnya banyak setan yang masuk di salah-salah soft. Karena setan itu kalau mendengar adab kan lari, takut. Ya, sampai kentut-kentut itu karena ada yang mengatakan karena kesakitan mendengar adzan, ada yang mengatakan sengaja yang luar tentu untuk mengimbangi suara adzan supaya tidak terdengar. Nah, setelah itu balik lagi. Nanti komat lari lagi menjauh. Setelah itu balik lagi. Jadi kalau para pejabat diberikan, mereka nyari kesempatan masuk ke salah-salah shaf. Nah, ini diperintahkan merapatkan shaf. Nah, itu diantara mudarat sajadah. Nah, ya. Belum lagi yang lainnya. Bahkan ada sebagian ulama yang menganggap bid'ah. Siapa? Imam Malik. Sampai ada ceritanya, dengar ceritanya dari Syekhuna Badr Al-Anazi hafizahullah. Nah, Malik Imam dari Hijrah. Ya, Imam Malik itu betul-betul dihormati oleh wali gubernur Madinah dan selalu merujuk kepadanya. Ya, perintah-perintahnya dituruti. Nah, dia berfatwa jika memerintahkan sesuatu untuk maslahat kaum muslimin. Suatu saat datang ya beberapa orang dari Irak, kalau tidak salah dari Basrah. Nah, ulama. Nah, di Abdurrahman bin Mahdi dengan murid-muridnya. Mazhabnya di sana lain. Oh, di masa itu pertentangan mazhab antara mazhab Hijaziyun, orang-orang ahli Hijaz penduduk Makkah Madinah ya, di sana mengikuti mazhab Malik, dengan orang-orang Irak ahlul ra'i mengikuti mazhab Abu Hanifah yang banyak menghias, banyak ra'i. Itu dasar. Nah, al-muhim, datang Abdurrahman bin Mahdi mazhabnya boleh pakai sajadah. Bawa sajadah. Masuk Masjid Nabawi, gelar sajadahnya, ramai-ramai pakai sajadah salat. Marah Imam Malik. Imam Malik tidak tahu kalau ini Abdurrahman bin Mahdi ulama. Ada hadis. Nah. Imam Malik perintahkan kepada pihak yang berwajib, gubernurnya, untuk tangkap mereka. Mereka bawa bid'ah masuk ke Masjid Nabawi. Bawa bid'ah masuk Madinah. Suruh tangkap. Tangkap mereka. Nah, akhirnya ada orang yang beri syafaat. Itu alim. Itu Abdurrahman bin Mahdi. Ini akhirnya dimaafkan. Dan Imam Malik sudah. Nah, ini dilepaskan. Nah, sampai dikatakan bahwa bid'ah tidak bisa masuk ke Madinah di masa Imam Malik. Bid'ah tidak bisa masuk ke Madinah di masa Imam Malik. Rahimahullah. Nah, memang ada hadis Nabi SAW pernah sholat pakai ya sajadah kecil hanya seukuran wajahnya. Nah, khumrah itu. Ada sajadah kecil ya. Ada kan sajadah yang punya kecil itu kota hanya untuk wajah. Nah, ya seperti itu yang pernah dipakai oleh Nabi SAW. Nah, tinggal anunya, tinggal kita lihat itu tadi warnanya dan seterusnya mengganggu atau tidak. Nah, baik. Bukan berarti sholat pakai karpet atau pakai tikar bid'ah ya. Nah, ini tadi ceritanya Anda sampaikan, ceritanya Imam Malik. Ada yang beritanya sudah kalian dengar. Nah, padahal di sini terkadang kita lihat tulang memakai untuk alat kaki karena dingin. Sehingga dilihat, kalau lebar jangan, karena itu nanti mengganggu yang di belakangnya melihat warna sajadahnya. Sehingga mengganggu khusyuknya. Dilipat, perkecil. Atau pakai belakangnya. Belakangnya itu tidak berwarna. Ini lihat sebenarnya. Hijau ini wah, bagus sekali gambarnya. Tapi kalau dibalik jadi buram. Nah, tidak berwarna itu masalah. Dan diperkecil hanya untuk pijakan kaki saja. Dengan catatan itu tadi yang sampai jadi sebab renggangnya sok. Nah, apakah seorang muslim terjatuh dalam kesyirikan atau kekufuran yang sifatnya dapat mengeluarkan dari agama dalam keadaan ia jahil, tidak sadar, tidak sengaja atau lupa, apakah ia harus mengulangi syahadatnya? Lah, dimaafkan. Nah, dimaafkan. Kalau disuruh mengulangi syahadatnya berarti batal syahadatnya. Ma'dzur. Nah. Ya, nawaqidh al-Islam, pembatalan keislaman itu ada syurutnya. Nah, tahu hukum ya bahwa itu tidak boleh meskipun tidak tahu bahwa itu berkonsekuensi menjadikan pelakunya kafir. Berarti kan yang ditekankan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah sehingga tahu bahwa perkara itu diharamkan meskipun dia tidak tahu kalau berkonsekuensi mengkafirkan pelakunya. Jadi tidak dipersyaratkan bahwa harus tahu rinciannya bahwa konsekuensinya orang jadi kafir gara-gara itu. Tidak. Yang penting tahu itu haram. Meskipun dia tidak tahu kalau itu ternyata kekafiran. Konsekuensinya kekafiran. Jadi konsekuensinya bukan syarat. Dia ketahui konsekuensinya. Yang penting tahu itu haram. Yang kedua, ya, melakukannya secara sadar. Dengan niat. Ya, sengaja. Tidak lupa. Nah, dan dengan pilihan sendiri, bukan mukroh seperti pada hadis. Enam, Ibnu Abbas, "Wamastuk inna Allah wada'a 'ammati an-nisyan wal khata' wamastukiru 'alayhi." Nah, jadi bukan dipaksa tanpa bisa mengelak dengan karena diancam dibunuh dan semisalnya. Nah, jika ada udur-udur itu semua, maka pelakunya tidak kafir, dia dimaafkan. Nah, ya meskipun ketika dia sadar ya dia istighfar, ya dia istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta ampun. Dia mau bersyahadat juga bagus. Nah, hanya saja kita mengatakan dia harus memperbaharui syahadatnya yang maknanya sebelumnya batal. Ini tidak, karena dia dimaafkan. Nah, apakah teman haji, teman semuanya kita kalau dipukul jamaah tabligh, apakah boleh kita membalasnya, membantu dan ikut apa membalaskannya? La, jangan ikut-ikutan jadi jahil. Jangan ikut-ikutan jadi jahil seperti jamaah itu. Tapi mereka juhala. Ma'indahum ilmu. Mereka tidak punya ilmu. Semangat berdakwah boleh jadi, ya. Kalau husnul dzan kita mengatakan, husnul dzan kita mereka menginginkan kebaikan. Semangat berdakwah menyangka itu baik, padahal, ya, tidak. Karena yang mereka lakukan penuh dengan bid'ah. Nah, karena dakwah itu tauqifiyah, harus berdasarkan dalil. Dakwah itu harus dengan ilmu. Ya. Balighu anni walau ayah, sampaikan dari itu meskipun satu ayat. Ini satu ayat yang diketahui itu saja yang disampaikan, jangan lebih dari itu. Jangan lebih dari yang diketahui, sampaikan yang diketahui, harus ada ilmunya. Qul hadhihi sabila da'u ila Allah 'ala basiratin ana wa nittaba'ani subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad as-salam, ini jalanku. Aku berdakwah di atas jalan ini, di atas basirah, di atas ilmu. Jadi pengikut Nabi SAW, doa pengikut Nabi adalah yang berdakwah dengan ilmu. Nah, jangan ikut-ikutan jadi jahil. Oleh karena itu mereka, bagi mereka biasa, sembarangan, ya, memukul. Ya. Ketika mereka naam tidak cocok dengan dakwah seseorang, biasa bagi mereka. Nah, karena jahilnya mereka. Jangan ikut-ikutan jahil dengan mereka. Baik. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rif 'anil jahilin. Wa'rif 'anil jahilin, berpaling dari orang jahil. Khudil afwa, yakni maafkan, wa'mur bil 'urfi, perintahkan dengan yang ma'ruf, wa'rif 'anil jahilin, dan berpaling dari orang jahil. Umar bin Khattab pernah ada salah satu rakyat, ya, beliau adalah khalifah Amirul Mukminin, datang begitu saja, ya, mengkritik, mencela Umar bin Khattab. Sudah marah Umar. Hampir kena tongkatnya Umar, jurahnya Umar yang selalu bersamanya. Nah, kemudian ada orang salah satu sahabat mengingatkan Umar membacakan ayat ini tadi, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Hada minal jahilin ya Amirul Mukminin. Orang ini orang jahil, Amirul Mukminin. Berpaling darinya. Ini jangan dibalas tanya. Umar radhiyallahu ta'ala anhu, na'am, dikenal, ya, kalau sudah diingatkan, langsung rujuk. Maka tidak jadi dipukul oleh Umar. Nah, jadi, jangan diladeni, caci mencaci, ya, bertengkar, ya, enggak. Tinggalkan aja. Nah, tinggalkan, wahjurhum hajran jamila, hijrahi mereka, tinggalkan mereka, ya, dengan cara yang baik. Nah, jangan terpengaruh. Baik, apa ini? Apabila seseorang berkendaraan dengan mobil atau motor ke masjid, mendapat pahala seperti pahala orang yang berjalan kaki ke masjid, terlangkah diampuni dosa yang kedua. Nah, tentunya beda, ya. Beda antara yang berjalan kaki dengan yang naik motor. Nah, ya. Nas hadis, ya. Kullu khutwah min khutwatihi. Setiap langkah, itu langkah kaki, diampuni, diangkat derajatnya. Nah, karena ada masyakkahnya. Berjalan kaki itu ada masyakkahnya, ada beratnya, ada sulitnya. Nah, oleh karena itu ada salah satu sahabat yang jauh di ujung Madinah tempatnya. Nah, ada yang mengusulkan agar dia pindah mendekati masjid, dia tidak mau. Nah, dia tidak mau karena dia ingin mendapatkan pahala asar khutbahnya itu. Nah, asar bekas-bekas langkahnya yang panjang itu jadi penghapus dosa dan pengangkat derajat. Dia ingin menikmati itu pahalanya, keutamannya. Sementara yang naik motor, naik mobil, lebih ringan, kan? Nah, tinggal duduk, gas, jalan. Nah, ya. Tapi apabila ada udur misalkan, karena dia tidak mampu berjalan kaki, ya, kan terlalu jauh, atau dia sedang tidak sehat, ya, sehingga dia beruzur. Apakah mungkin disamakan? Nah, ini yang butuh dibahas. Nah, nanti yang nomor wajah kalam bin Utsaimin ini. Ada kalam bin Utsaimin dalam masalah ini dalam syarah Riyadhus Shalihin. Tapi ini sudah lama sekali, sekian tahun yang lalu. Nanti kita merujuk untuk memastikan. Nah, apabila kita beribadah sholat misalkan, kemudian qadarullah riya, gitu. Nah, tidak ikhlas. Apakah setelah itu berarti kita mengulangi sholat? Nah, yang terfahami dari keterangan ulama dalam kitab-kitab, ya, pada penyebutan pembahasan fikih sholat misalkan dan ibadah yang lainnya, syarat-syarat yang menentukan sahnya, ya, pembatalnya itu tidak disebut masalah niat ikhlas, tidak. Tapi niat yang dibahas itu niat mengerjakan ibadah tersebut, niat penentuan ibadah jenisnya, ya. Adapun masalah niat ikhlas itu pembahasannya dalam pembahasan tauhid akidah. Nah, jadi jika terpenuhi syarat-syarat sahnya sholat, tapi sholat itu sah dalam arti bari'at zimmatuh, lepas tanggung jawabnya tuntutan melaksanakan sholat, tapi dia tidak dapat pahala karena riya. Nah, itu bertobat, jangan diulangi riya, cuma ikhlaskan niat setelah itu. Nah, nanti kalau ternyata sholat, wah ada riaknya lagi, diulangi lagi. Nanti bisa sekian dalam sehari, dalam dua hari, sering banyak orang yang mengkodok jadinya. Karena ini merasa ada riaknya, ini dikodok. Jadi ramai orang mengkodok sholat gara-gara riak. Nah, padahal kita lihat keadaan sahabat. Nah, dan yang setelahnya, ya, dan tak tampak dari keterangan-keterangan ada. Naam, tidak. Jadi tuntutan mengerjakan sholat, syarat-syarat sahnya sholat itu sudah terpenuhi, namun dari segi hilangnya pahala yang jadi masalah. Nah, ya. Wallahu'alam. Apakah hukum membunuh kucing tanpa sengaja? Karena kucing itu berteduh di bawah ban mobil, sedangkan mobil akan berangkat ke tujuan, sebelum jalan mobil itu didorong, ketika didorong maka terinjaklah kucing itu dan mati. Banyak ada insiden. Nah, membunuh kucing tanpa sengaja, siapa yang salah? Dia atau kucingnya? Atau yang mendorong? Panjang ceritanya. Apa sopir yang salah? Atau yang mendorong? Atau kucingnya? Nah, masalah kucing termasuk binatang yang disifati at-tawahum, tawafat, yang berkeliling sekitar kita. Perintah membunuh tidak ada. Perintah membunuh tidak ada. Tidak najis dan juga tidak mengganggu. Ya. Nah, kecuali kalau kucing itu kucing yang nakal, mengganggu, ya, menyakiti dan seterusnya. Ya, lain masalah. Karena semut saja yang ada larangan membunuhnya, tapi kalau sudah menggigit, jika sudah menggigit, berusaha diatasi dan tidak ada jalan untuk mengatasinya kecuali dibunuh, ya terpaksa dibunuh, dimaafkan. Karena gangguannya. Nah. Tayyib. Jadi ini termasuk hewan yang tidak ada perintah membunuh, tidak juga larangan membunuh. Nah, hewan membunuh hewan yang tidak ada perintah untuk membunuhnya, seperti ular dan yang lainnya yang jahat, ya. Dan tidak ada juga larangan membunuhnya, seperti membunuh anjing dilarang, membunuh semut dilarang, kecuali anjing hitam, ya. Dan kecuali al-kalbul afur, anjing yang galak yang suka menggigit, menyakiti, boleh. Nah, hewan yang tidak ada perintah dan tidak larangan diperselisihkan oleh ulama. diperselisihkan oleh ibu nanti. Ya. Yang jelas, ala kulli hal, tidak sengaja ini. Tidak sengaja. Nah, katanya tidak sengaja karena tidak tahu ada kucingnya di situ. Enggak apa-apa insyaallah karena tidak sengaja. Kalau sengaja diperselisihkan hukumnya. Nah. Ya. Tetapi di sana jelas ada larangan menyiksa binatang. Menyiksa binatang sengaja menyiksanya itu jelas haram, bisa jadi penyebab masuk neraka seperti hadis dalam Sahih Bukhari. Nah, dakhalat imra'atun an-nar fi hirrah. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Nah, habasatha, dia kurung kucing itu, la hiya tut'imuha, tidak dia beri makan dalam kurungan, wa la hiya tatrukuha ta'kulu min al-ard, tidak juga dia lepas untuk cari makan sendiri. Jadi disiksa dikurung tidak diberi makan, tidak juga dibebaskan dari makanan. Gara-gara itu dia masuk neraka. Menyiksa tidak boleh. Makanya, nah, yang sifatnya menyiksa, termasuk mengadu misalkan, mengadu jengkri atau mengadu ikan cupang apa itu, ya, dan semisalnya jangan, ya, menyakiti. Dan semisalnya itu, tadi, dikaitkan dengan hadis. Nah, hewan disekap, tidak diberi makan, tidak diperhatikan, dikurung dan tidak diperhatikan, tidak dirawat, tidak diberi. Kalau dikurung, tanggung jawab. Termasuk misalnya memelihara burung, tanggung jawab. Perhatikan, jangan sampai digigit semut, jangan sampai dikerbuti semut, jangan sampai kelaparan, kehausan. Nah, jangan sampai masuk dalam hadis tadi. Baik. Ada pun tidak sengaja, tidak masalah insyaAllah. Nah, jadi tidak perlu diperpanjang sopirnya yang mendorong dan seterusnya. Nah, itu hati-hati aja lain kali. Allah musta'an. Kasihan kucingnya. Tapi kok dari Allah masyarakat. Nah.